الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روي البخاري نحوه في التاريخ الكبير ثقة ها tadi anda dengar apa ثقة atau ثقة ثقة ثقة ثقة من الثالثة ها وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكرابات انتهى مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم لا لا لا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا kita lanjutkan contoh-contoh syubhat-syubhat yang digelontorkan oleh ahlu ta'til untuk menggoyahkan ahlu sunnah dari prinsip salafiyah. Kalau contoh pertama kita telah pelajari tentang al-hajar al-aswad yaminullahi fil ard, yang mana hadis tersebut batil, tidak sahih. Kemudian misal yang kedua, qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman. Jantung-jantung hamba di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari maknanya dan penjelasan tentangnya, alhamdulillah insyaallah jelas ya. Bagi yang mungkin ketinggalan atau ingin murojaah silakan di channel YouTube kita insyaallah lengkap dari awal ya. Sekarang biiznillah kita melanjutkan ke al-mithal al-thalith, yaitu suatu hadis riwayat Imam Ahmad. Inni kata dengan redaksi inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Aku menemukan nafasar rahman ya. Di sini yang menjadi syubhat di pemikiran sebagian orang adalah lafal nafas. Ya, ketika lafal nafas ini tidak diketahui makna yang sebenarnya yang dimaksud dari hadis ini, maka bisa menjadi syubhat. Nafas ar-Rahman. Yang menjadi syubhatnya adalah nafas. Ya. Nafas adalah nafas. Tapi apa nafas yang dimaksud di sini sebenarnya? Apakah nafas? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Nafasnya ar-Rahman. Min qibalil Yaman. Dari arah Yaman. Menjadi syubhat. Ya. Jawabannya adalah anna hadzal haditha rawahu al-imamu Ahmad fi al-musnadi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadith ini riwayat Imam Ahmad dalam musnad. Rasulullah SAW bersabda, ala innal imana yamanun. Iman ada pada orang-orang Yaman. Al-hikmah yamaniyah. Al-hikmah, kebijaksanaan bersifat Yaman. Bersifat Yaman. Itu bukan di masalah yang ini. Innal imana yamanun wal hikmata yamaniyah. Tidak. Tetapi syubhatnya ada di, atau syubhatnya tentang wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman. Dan saya temukan, nah di sini syubhatnya bagi orang adalah di lafal nafas. Nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Sebelumnya di sini ada satu paragraf tentang perawinya, qala fi majma' az-zawaid karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Karya Al-Haythami. Al-Haythami, bukan Al-Haythami, Al-Haythami. Rijaluhu rijalus sahihi ghairu Shabib wa huwa thiqah. Rijalnya rijal as-sahih. Apa maksud rijalus sahih? Rijal sahih Bukhari, yaitu rijal perawi-perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari. Ghairu Shabib, selain Shabib, wa huwa thiqah. Maka tidak mesti perawi yang tidak dipakai oleh Al-Bukhari berarti dia muttaham, enggak, atau dia dhaif, tidak. Melainkan bisa jadi, enggak semua guru yang sahih itu pasti dipakai Bukhari, enggak semuanya. Enggak semua hadis yang sahih itu harus ada di sahih Bukhari dan sahih Muslim, enggak semua, ya. Dan Shabib ini tetap dia thiqah. Maka qultu, aku berkata itu, Al-Haythami berkata, wa kadza qala fi at-taqrib. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab At-Taqrib. Ya. Kitab At-Taqrib ini imma kitabnya Imam Nawawi, imma kitabnya Ibnu Hajar, tapi yang maksud di sini adalah kitabnya Ibnu Hajar. Taqribu Tahdzib. Ringkasan dari Tahdzibu Tahdzib. Ya, yang itu ringkasan dari kitabnya Imam Zahabi Tadhhibu Tahdzib. Yang mana Tadhhibu Tahdzib ringkasan dari kitab Tahdzibul Kamal Al-Mizzi. Dan Tahdzibul Kamal Al-Mizzi itu ringkasan dan tertipan Imam Al-Mizzi kepada kitab At-Tahdzib, kitabnya Al-Mizzi Tahdzibul Kamal. Kitabnya Al-Mizzi Tahdzibul Kamal. Meringkas dan menata dari kitab Al-Kamal karya Al-Maqdisi. Ya. Jadi ini Taqribu Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani an Shabib. Tentang Shabib, apa pendapat beliau tentang Shabib? Thiqatun minas thalithah. Thiqah termasuk dari golongan as-thalithah. Istilah ini tabaqah as-thalithah. Ya, dalam Taqribu Tahdzib, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beragam tabaqat para perawi. Tabaqatnya sahabat, tabaqatnya tabi'in, maka tabaqah thalithah termasuk tabi'in, thiqah. Wa qad rawa al-Bukhari nahwahu fi at-tarikh al-kabir. Imam Bukhari telah meriwayatkan semisal ini dalam kitab beliau At-Tarikh al-Kabir. Ya, kitab At-Tarikh al-Kabir mungkin dari segi makna kitab ini At-Tarikh al-Kabir mungkin kita menyangka ini kitab sejarah, tapi bagi para ahli hadis, nama kitab At-Tarikh itu menunjukkan kitab tarojum, kitab rijal, kitab biografi orang-orang. Jadi At-Tarikh Al-Kabir ini kitab biografi para perawi, bukan sejarah Islam, bukan. Ya, begitu. Jadi Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikh Al-Kabir dan At-Tarikh Al-Saghir. Taib. Kemudian wahadhal hadithu ala zahirih. Hadith ini sebagaimana makna zahir yang terbit di benak. Wan-nafasu fihi. An-nafas, lafal nafas dalam hadith ini adalah ismu masdar. Adalah ismu masdar. Ya, dia ismu masdar itu bukan masdar. Sama-sama isim, tapi isim masdar berbeda dengan masdar. Ya, berbeda dengan masdar. Seperti misalnya, a'ta yu'ti. A'ta yu'ti artinya memberi. Ya gak? Kadang bisa juga masdarnya adalah i'ta. Isi masdarnya a'ta. Atau illah misalnya. Ya. Kemudian di sini isi masdarnya nafasa yunafisu adalah nafas. Masdarnya aslinya adalah tanfis. Faham atau tidak, ikhwan? Ya, ya sudah belajar nahu, harusnya paham. Ya. Jadi isim masdar itu ya seperti masdar, tapi dia bukan masdar, bukan seperti dia seperti masdar, tapi bukan masuk ke dalam atau tidak masuk ke dalam range sorof seperti fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Formatnya, asalnya, masdarnya adalah taf'il, wazannya. Seperti nafasa yunafisu, tanfisan. Ya. Apa arti nafasa yunafisu? Menyelamatkan, menolong, tanfis. Man nafasa kurbatan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ya. Siapa yang menolong, menyelamatkan seorang mukmin dari kurbah, yaitu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menyelamatkan dia dari kesulitan akhirat. Maka nafasa yunafisu artinya menyelamatkan. Maka tanfis artinya perbuatan menyelamatkan. Itu masdar dari nafasa yunafisu. Isim masdar dari nafasa yunafisu adalah nafas. Maka nafas maknanya tanfis. Artinya bukan breath, bukan nafas, bukan. Atau artinya soul, jiwa, bukan. Tapi nafas di sini maknanya adalah pertolongan, ya. Penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ada lafal faraj, bukan farj, faraj ini bukan farji, bukan faraj ini maknanya adalah pertolongan dari Allah, jalan untuk pemberian, jalan keluar. Maka faraja yufarriju tafrija. Tafrija itu masdar. Isi masdarnya faraj. Ya. Qala ahlul lughati kama fi nihayati wal qamus wa maqayis al-lughah. Sampai sini paham enggak, ikhwan? Yang belum belajar nahu sama sekali enggak pernah dengar isi masdar dan masdar. Ya. Masdar itu kerap kali formatnya ya random, ajak semau dia, kadang-kadang nafas, kadang-kadang bisa ini, kadang-kadang bisa itu. Tapi kalau afwan, itu yang isi masdar. Kalau yang masdar biasanya baku. Biasanya baku, ya. Tapi ala kulli hal, di sini makna dari nafas adalah tanfis, yaitu pemberian pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya gimana? Wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman. Aku temukan pertolongan, ya, penyelamatan oleh Rabb kalian dari arah Yaman. Jelas enggak yang ini? Hah? Jelas ikhwan? Jadi Rasulullah SAW menganggap Yaman itu kelak balak bantuan untuk Islam akan datang melalui Yaman. Allah yang mengizinkan itu, gitu ya. Ya, jadi nafas ar-Rahman ini nama, artinya bukan nafas bahasa Indonesia nafas-nafas, bukan. Atau jiwanya Rahman dari arah Yaman, bukan, tapi maknanya adalah i'anah, ya, pertolongan, penyelamatan, balak bantuan dan semisalnya, ya, begitu ya. Qala fi maqayis al-lughah an-nafasu kullu syai'in yufarraju bihi atau yufarriju bihi an makrub. Nafas di sini maknanya bisa dimaknai segala sesuatu yang dengannya ya bisa atau yufarraju bihi an makrub, yaitu bisa diselamatkan dari makrub, kesulitan, kesusahan, ya, bisa diselamatkan dengannya kesulitan, ya. Fayakun ma'na al-hadis anna tanfisallahi ta'ala 'anil mu'minin yakunu min ahli al-Yaman. Maka makna hadis ini adalah bahwasanya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang mukminin dari mara bahaya, dari kesulitan itu berasal dari ahli Yaman, para penduduk Yaman. Ya. Yaman berarti bawahnya jazirah atau bagian bawah jazirah Arab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Wa haula'i humul ladzina qatalu ahla riddah." Mereka adalah orang-orang yang memerangi ahla riddah. Ahla riddah ini terjadi kapan, ikhwan? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan perkataan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini di antara mukjizat Nabi kita alaihi wasallam. Orang Yamanlah nanti yang membantu untuk memerangi ahlu riddah, karena memerangi ahlu riddah itu cukup menjadi fitnah yang besar di masa kekhilafahan atau awal-awal masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Yang memerangi ahlu riddah merupakan perkara yang atau fitnah yang besar ketika itu. Wa fatahul amsara, dan mereka juga orang-orang Yaman ini mereka membuka al-amsar, daerah-daerah, ya, ekspansi dakwah melalui mereka. Fabihim, dan maka melalui mereka nafas ar-Rahmanu anil mu'minin al-kurubat, melalui mereka ar-Rahman memberikan jalan keluar bala bantuan terhadap orang-orang mu'minin dari al-kurubat, kesulitan-kesulitan. Jadi fitnah turiddah, fitnah pemurtadnya sebagian dari orang-orang Arabi itu menjadi muskilah besar buat kaum muslimin. Dan wafatnya Nabi SAW menjadi ujian yang sangat besar buat kaum muslimin. Ya. Dan untuk membuka lahan dakwah di beragam tempat itu pun butuh orang-orang yang bukan orang-orang lemah, orang-orang kuat. Makanya kalau antum lihat orang-orang Yaman kuat-kuat mereka dari segi mental, dan lulusan-lulusan Yaman dari segi mental lebih kuat, ya. Lulusan yang paling rendah ya lulusan Libya, ya, karena ya antum tahu lah gimana, ya, keluar kampus yang lihat kelihatan lagi maksiat Jakarta gitu kan. Lulusan Yaman lumayan ghilzahnya, kerasnya dan ngototnya dan tegasnya lebih beda, ya. Yang paling lunak itu lulusan Madinah, ya. Pinter dan masya Allah, ya. Tapi karena biasa enak di Madinah, jadi kalau misalnya keluar ya maunya enak gitu. Kalau sudah lipia keluar, ya sudah biasa sulit menghadapi maksiat. Imma berada di jalannya sesat, menyimpang, imma istiqomah, tapi ya tetap aja kadang jatuh, terjatuh-jatuh, terseok ya. Mohon dimaklumi ya. Begitulah lulusan lipia ya. Antum di Libya Pak? Putri? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Siapa yang lulusan Madinah di sini? Masya Allah. Pantes ya, sering kajian itu khusyuk. Ya, Masya Allah. Madinah Keranggan. Masya Allah. Luar biasa. Bukan Keranggan Mutoharoh Munawaroh, bukan? Ya. Masya Allah Pak Niman. Rajulun mubarak insyaallah. Ya, kita lanjutkan, tafadhol. Al-misalur rabi qawluhu ta'ala istawa ila as-samaa wal jawabu anna li ahli sunnah fi tafsiriha qawlain ahaduhuma annaha bi ma'na irtafa'a ila as-samaa wa huwa alladhi rajahahu Ibnu Jarir qala fi tafsirihi ba'da an zakara al-khilaf wa aula al-ma'na bi qawli ma'ani ma'ani bukan ma'ani wa aula al-ma'ani bi qawli Allahi jalla sana'uhu summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna ala 'alayhinna wartafa'a fadabbarahunna bi qudratihi wa وَخَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَذَكَرَهُ الْبَغَوِي فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَكْثَرَ مُفَسِّرِ السَّلَفِ وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ لَفْظٍ اسْتَوَى وَتَفْوِيضًا لِعِلْمِ كَيْفِيَّةِ هَذَا irtifa'u ila Allah azza kayfiyati hadzal irtifa'i kayfiyati hadzal irtifa'i ila Allah azza wa jal alqawlu tsani annal istiwa'a huna bi ma'nal qasdit tam bukan sahih bi ma'na alqasdit tam wa ila hadza alqawli ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسيره سورة في تفسير سورة في تفسير فصلت jangan antum baca fasol tuh ya atau fasolat enggak fusilat قال ابن كثير اي قصد الى السماء قصد Qala Ibnu Kathir. Sahih. Ahsant. Ai qastu. Sahih. Qasada ila sama. Istawa ila qasada ila. Ya. Qala Ibnu Kathir ai qasada ila sama wal istiwa'u ha huna dimnu ma'nal qasdi wal iqbal li'annahu Uddiya li'annahu uddiya bi'ila wa qala al-Baghawi ay amadun ila khalq amada ay amadan ay amada ila khalqis sama wa hadha al-qawlu laysa sarfan lil kalami an sarfan wa hadha al-qawlu laysa sarfan lil kalami an dhahirihi wa dhalika li'anna al-fi'la istawa iktarana biharfi yadullu ala al-ghayati wal-intiha fangtaqala ila ma'na yunasibul harfa al-muqtarana bih ala tara ila qawlihi ta'ala aynan yashrabu biha ibadullah haythu kana ma'naha yurwa Yarwa biha ibadullah li'annal fi'la yashrabu iktarona bilba'i fangtaqala ila ma'na yunasibuha wahuwa yarwa fal fi'lu yadmanu ma'na yunasibu ma'nal harfa al muta'alliqa bihi li liyalta'ima al-kalam liyalta'ima al-kalam. Baik. Qasada di sini menuju ya, maknanya qasada ya. Kalau di Indonesia kan ya. Al-mithalu ar-rabi' qawluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'. Dalam Al-Qur'an ada istawa ala, ada istawa ila. Ya, maknanya apa istawa ila? Kalau istawa ala ya maknanya jelas meninggi, irtafa'a. Itu jelas sekali. Tapi kalau istawa kemudian ada huruf ta'diyah di sini dengan ila, disandingkan dengan ila, maka apa maknanya? Ini menjadi syubhat. Karena seolah-olah ila itu intihaul ghayah dan seperti ada pembatasan tempat buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mentakwil istiwa. Gitu ya. Maka jawabannya bagi ahlu sunnah adalah annali ahli sunnati fi tafsirihi qaulain. Bagi ahlu sunnah salafiyah dalam menafsirkan ayat ini ada dua hal, dua perkataan. Ahadahuma annaha bima'na irtafa'a ila as-sama' wa sa'a istawa ila, yaitu irtafa'a ila, meninggi ke langit. Adapun bagaimana tata cara meningginya tersebut, tentu kita tidak pikirkan itu. Dan tidak boleh kita pikirkan. Tidak boleh bahkan bertanya bagaimana, ya kan? Wa hadzal ladzi rajjahahu Ibnu Jaririn qala fi tafsirih ba'da an dzakara al-khilaf. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir ahli lughah. Ya. Ahli lughah dan beliau adalah mufassir. Ya. Maka berkata dalam tafsir beliau setelah menyebutkan khilaf dalam masalah ini, wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla thana'uh, dan makna-makna yang lebih aula, lebih unggul terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun, makna istawa ila yakni ala alaihinna, ala alaihinna yaitu meninggi di atas segala itu. Ya, langit-langit itu. Wartafa'a dan meninggi di atasnya. Fadabbarahunna biqudratih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu dengan kemampuannya. Wa khalaqahunna sab'a samawat, dan menciptakan itu semua sebagai tujuh langit, tujuh lapis langit. Ya. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsirih. Begitu juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, Al-Imam Al-Baghawi itu berakidah salafi. Ya, ulama abad ke-6 Hijriah. Ya, di antara ulama Syafi'iyah yang berpegang teguh pada mazhab salaf. Yang sezaman dengannya Imam Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani, yang juga punya tafsir As-Sam'ani. Dan juga punya kitab Usul Fiqh Qati'ul Adillah. Ya. Di zaman itu ada beberapa ulama Syafi'iyah yang memang berpegang pada mazhab salaf dalam masalah akidah dan dalam masalah fiqih bermazhab Syafi'i. Di antara Imam Al-Baghawi ahli tafsir ia, ahli hadis ia, dan ahli fiqih beliau juga ia. Ya. Imam Al-Baghawi ya. Kita sering dengar Baghawi, Baghawi, Baghawi, tapi kurang mengenal kitabnya. Ya, di Indonesia ini sulit menemukan kitab tafsir atau kajian kitab tafsir Al-Baghawi ya. Kecuali mungkin belakang ini Ustaz Zainal Abidin, beliau seperti mengadakan kajian kitab tafsir Al-Baghawi. Itu penting sebenarnya. Kenapa? Kitab tafsir Al-Baghawi termasuk kitab tafsir yang menurut Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan itu terkategorikan sebagai kitab tafsir bil ma'thur, walaupun istilah bil ma'thur ini kurang tepat juga. Maksudnya adalah kitab-kitab tafsir yang memang memperhatikan dalam periwayatan hadis maupun athar salaf. Seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari yang 200 tahun lebih awal daripada Al-Baghawi. Ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, tafsir Jami'ul Bayan, itu di setiap perkataan itu di setiap perkataan salaf selalu pasti ada sanad disebutkan, makanya tebel ya. Ya di ana kalau tidak salah 22 jilid dan tebel sekali. Sudah tebel fontnya dibesarkan lagi ya. Jadi tambah tebel kelihatannya, tafsir At-Tabari. Nah, itu sangat memperhatikan sanad. Kemudian tafsir Al-Baghawi pun begitu, walaupun tidak sebanyak tafsir At-Tabari. Adapun tafsir Ibnu Katsir itu banyak meringkas dari tafsir At-Tabari sebenarnya, tafsir Ibnu Katsir. Meringkas banyak dari At-Tabari, kemudian beliau tafsirkan lebih oleh Ibnu Katsir. Jadi membaca tafsir Ibnu Katsir itu sudah mencukupkan dibandingkan antum membaca tafsir At-Tabari. Lebih lagi pula pembahasan atau bahasanya Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu bahasa yang amat tinggi. Tidak mudah bahasanya. Tidak seperti bahasa Ibnu Katsir atau bahasa As-Sa'di misalnya. Ya. Begitu. Nah, tafsir Al-Baghawi ini memiliki keunggulan dibandingkan keumuman tafsir lainnya, terutama apalagi tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama ahlul kalam seperti tafsir Ar-Razi misalnya, ya. Maka tafsir Al-Baghawi tentu lebih unggul karena lebih memperhatikan sanad dalam riwayat-riwayatnya. Ya, jadi ada beberapa tafsiran-tafsiran yang memang bermadzhab salaf di antara kitab tafsir At-Tabari, tafsir As-Sam'ani, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di dan sebelumnya ada tafsir As-Suyuti yang sangat memperhatikan sanad Ad-Durr Al-Manthur. Nama kitabnya Ad-Durr Al-Manthur karya Imam As-Suyuti rahimahullah. Tetapi tetap As-Suyuti default asalnya adalah Asy'ari. Ya. Default asalnya adalah Asy'ari. Ya begitu. Ya, maka jika di Jabodetabek ada kajian umum tafsir Al-Baghawi maka bagus sekali itu. Tapi memang butuh rutin. Tafsir Al-Baghawi itu tebal. Lucunya kadang-kadang DKM atau panitia itu minta kajian kitab tebal. Kajian kitab yang tebal. Tapi rutinnya sebulan sekali. Iya. Begitu. Ya. Kadang satu masjid di hari ini sebulan sekali. Dan 4 minggu, 4 pekan di setiap bulan itu harus ustadznya ganti-ganti. Pekan pertama ustadz fulan, pekan kedua ustadz ini, pekan kedua ustadz ini, pekan keempat ustadz ini. Rata-rata gitu. Iya. Tarik pun juga ada sistem kayak gitu kan? Enggak. Antum gimana ikhwan? Hah? Gimana? Tiap hari ya? Masya Allah. Nah, kalau kayak tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Baghawi dan semisalnya, pekanan lah bisa lah, pekanan gitu loh, tiap pekan. Dan orang-orang yang datang ya multazim dengan kajian itu, jangan ya lagi enak rame nih datang, enggak rame enggak datang. Ya. Ini berarti bukan ngaji, ya nyari masa namanya ya, kalau rame-ramean doang. Tapi kalau misalnya ada misalnya tafsir ya pekanan, eh kita ada kita jalan lain tapinya, dan itu di hari kerja, di hari kantor ya. Kalau dicerdaskan itu kaum muslimin, yuk kita ngaji tafsir runut dari Al-Fatihah dari awal, minimal kalau enggak bisa Al-Baghawi As-Sa'di dulu lah misalnya, khatamin itu sampai ustadznya wafat itu. Iya, ustadznya wafat, Al-Baqarah belum selesai. Gitu, masya Allah. Tadi ustadznya mati muda gimana? Ya, diganti ya ustadz lainnya, estafet ya. Kan di sini ada berapa ikhwan lipi ada nggak di sini? Hah? Banyak? Masuk pagi atau masuk siang, Pak ikhwan? Anak lipi ya di sini di pagi ya. Ya. Itu dilestarikan itu. Dan ikhwan-ikhwan anak lipi ya ini. masih perlu ikut ta'lim pelajaran-pelajaran seperti ini. Iya, kenapa? Karena enggak mesti orang lulus Lipia sepintar apapun, enggak mesti dia bisa mengajar dengan baik. Enggak mesti. Enggak mesti dia bisa membahasakan apa yang dia pelajari ke orang-orang awam atau kaum muslimin sampai mereka paham, enggak mesti. Kecuali untuk kajian-kajian umum tematik biasa. Itu sih semua dai insyaallah bisa membahasakannya. Tapi untuk kajian-kajian yang lebih khusus itu enggak mesti, susah, ya. Dan enggak dibiasakan ngaji dengan kajian-kajian yang agak berat tapi membahasakan dengan bahasa Indonesia. Itu memang butuh skill dan pengalaman. Ya, jadi enggak mesti orang lulus DPA terus bisa ngajar misal Quaid Muthla misal atau apa ya. Enggak mesti, benar enggak mesti. Bahkan yang lulusan Madinah sekalipun, bahkan sampai gelar doktoral aja belum tentu bisa membahasakannya, walaupun paham-paham, tapi enggak, belum tentu bisa memahamkannya untuk orang-orang. Karena membutuhkan pengalaman juga dalam hal mengajar dan membahasakannya. Begitu, makanya perlu sekali ikhwan-ikhwan yang kuliah di Lipia untuk digembleng lagi, ya. Taib. Jadi tadi Al-Baghawi berkata tentang perkataan Ibnu Abbas dan mayoritas ulama salaf yang merupakan ahli tafsir. Wa dzalika tamassukan bi dhahiril lafzi istawa. Itu sebagai apa? Berpegang teguh dengan zahir makna lafal dari istawa. Ya. Jadi prinsipnya adalah tetap kembali ke zahir lafal, zahir makna dari lafal istawa. Dan sebagai tafwidhon, tadi sebagai tamassukan dengan zahir lafal dan kemudian dengan secara sebagai tafwidhon menyerahkan di ilmi kaifiyati hadzal irtifa', mengilmui tata cara irtifa' ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Reksi, antum enggak masuk, enggak siap-siap, enggak kesiangan, hah? Enggak, kalau kesiangan ukhruj. Kalau kesiangan keluar aja, enggak apa-apa, takutnya kesiangan, ya. Jadi tamasuk dengan zahir lafal dan tafwid li ilmi kaifiyah, ya. Makna zahir dipakai, adapun tata cara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dalam prinsip salaf, ya. Kemudian al-qaulu tsani, pandangan kedua terhadap lafal istawa ila di sini, ini tafsiran kedua, annal istiwa'a huna bima'na al-qasdut tam. Annal istiwa'a huna bima'na al-qasdut tam. Dan di sini antum akan melihat Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbeda pandangan dalam merajihkan makna lafal daripada Imam Ibnu Jarir, padahal Imam Ibnu Katsir itu membasikkan tafsirnya dari penafsiran Ibnu Jarir. Ya, faham di sini? Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Katsir fi tafsir surah Al-Baqarah. Ini pendapat yang lebih, Ibnu Katsir lebih condong kepadanya, dan Al-Baghawi dalam tafsir surat Fussilat. Ya. Nah, Al-Baghawi dan Ibnu Katsir lebih condong ke pendapat yang ini. Istiwa bima'na al-qasdut tam, yaitu menuju secara sempurna. Maknanya qala Ibnu Katsir ay qasada ila sama, istawa ila qasada ila. Pergi menuju ke langit di situ, qasada ila, menuju ke langit. Lalu bagaimana pergi menuju ke langit bagi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimananya, wallahu alam. Hanya itulah makna memang dari istawa, kalau ditambah dengan ila maka artinya qasada ila. Wal istiwa huna, istiwa di sini dhimnu ma'na al-qasdi. Ya, termasuk masuk ke dalam makna al-qasd. Al-istiwa sama dengan al-qasd. Wal-iqbal. Iqbal artinya apa, Iqbal? Iqbal. Yang namanya Iqbal banyak. Iqbal artinya apa, Iqbal? Menerima, menghadap, menuju, ya. Di annahu uddiya bi'ila. Karena, ya, ini alasannya. Ta'lil. Ta'lil pemaknaan, alasan pemaknaan. Istawa ila dimaknai dengan qasada ila, disebabkan adanya harfu ta'diyah, huruf ila setelah istawa. Maka keberadaan huruf ila setelah fi'il istawa melazimkan adanya makna qasada ila. Gitu ya. Adapun kalau istawa ala, maka maknanya bukan qasada ala, bukan. Paham enggak di sini, Kwan? Inilah yang disebut kalau di bahasa Indonesia atau Inggris namanya frase. Frase, bentukan kata, ramuan atau racikan kata, ketika dibentuk maka ada makna yang tidak begitu sama dengan makna asal kalau tidak dibentuk seperti itu. Istawa saja maknanya jelas, ala irtafa'a. Tapi kalau misal istawa ditambah dengan ila, maka maknanya bisa qasada ila. Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Apa arti qasada ila? Menuju. Wa qala al-Baghawi rahimahullah, berkata Imam al-Baghawi, ay amada ila khalqis sama. Ya, amada itu pergi menuju penciptaan langit. Itu amada ila artinya. Pergi menuju, dhahaba ila, qasada ila. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pendapat yang diamini oleh Imam Ibnu Katsir dan Al-Baghawi dalam tafsir mereka, dan Al-Baghawi lebih dulu daripada Ibnu Katsir, apakah itu adalah memalingkan lafal, memalingkan kalam dari zahir makna? Maka jawabannya bukan. Wa hadzal qawlu laisa sarfan lil kalami an zahirih. Perkataan ini bukan menyelewengkan kalam dari zahir maknanya. Kenapa? Wa dzalika li anna al fi'la istawa uqtirna bi harfin. Karena lafal istawa di sini uqtirna, diqarinkan, disandingkan bi harfin dengan suatu huruf, yadullu 'alal ghayati wal intiha, yang menunjukkan tujuan dan ending, akhiran, tujuan dan akhiran. Ya ila, ila dan min itu, min harful ibtida, ya, harful ghayah wal ibtida. Kalau ila harful ghayah wal intiha, ya. Fantaqala ila ma'nan yunasibul harfa al-muqtaranabih. Maka kemudian pindahlah ke makna yang sesuai dengan huruf yang dikorinkan dengannya, sesuai dengan adanya huruf ila. Paham di sini, ikhwan? Jadi ketika ada istawa, makna asalnya apa? Irtafa'a. Sebagaimana itu pemaknaan yang dirajihkan oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Istawa maknanya irtafa'a, meninggi. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir dan Imam Baghawi lebih condong ke pendapat yang mengatakan istawa ila maknanya qasada ila atau amada ila. Kenapa begitu, wahai Imam Baghawi? Karena adanya huruf ila setelah istawa, maka ini menunjukkan pemindahan makna dari irtafa'a semata menuju ke qasada atau amada. Paham enggak di sini, ikhwan? Penambahan huruf jar setelah suatu fi'il itu kadangkala memberikan pemaknaan yang berbeda dari fi'il yang tanpa adanya huruf jar. Begitu ya? Begitu pula dalam bahasa Inggris. Inggris pun seperti itu. Ya. Misalnya bring, B-R-I-N-G. Bring, apa berarti bring? Bring, membawa, kan? Tapi bring down, bring tambah lafal down. Hah? Down ini seolah-olah, down ini seolah-olah dalam Arabik seolah-olah harfu jar seolah-olah gitu. Down, bring you down, artinya membunuhmu. Bring down artinya membunuh. Coba. Bring membawa, bring down membunuh, jauh enggak? Jauh. Disebabkan adanya apa? Tambahan down. Ini namanya frase. Penambahan down untuk bring membuat maknanya jauh berbeda bahkan. Apakah itu hakikat lughawiyah sesuai dengan yang mereka tahu. Dan betapa banyaknya itu di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia malah ana sulit mencontohkannya, ya. Baik. Sampai sini paham insyaallah? Faham? Pak Abu siapa? Abu Jafar, Syekh Abu Jafar, paham insyaallah? Syekh Abu Rahmat paham? Antum Alwi? Antum paham? Belakangnya Alwi, belakangnya ini. Faham gak itu? Siapa ini? Anak ngeliatnya jenggotnya doang, masya Allah. Faham insya Allah? Enggak, antum. Ya, antum. Insya Allah paham. Paham reksi? Antum paham? Taib. Ala taro ila qawlihi ta'ala aidan yashrabu biha ibadullah. Di sini apa arti yarwa? Di surat Al-Insan. Anda khawatir salah dalam menerjemahkan. Ini untuk lafal yashrabu biha dalam nahu ada namanya tadmin, tapi itu ilmu yang berat tentang tadmin sehingga ana belum bisa menjelaskan di sini, wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal yang tadi ana jelaskan barusan itu insyaallah lebih mudah dipahami insyaallah. Frase-frase penambahan lafal atau huruf jar itu bisa membuat perbedaan makna. Ya, seperti raghiba fi dan raghiba'an itu beda artinya. Raghiba fi berarti berhasrat terhadapnya. Kalau raghiba'an berarti moh, ya, enggak mau. Ya. Begitulah penambahan huruf jar. Ya. Arti rohiba sendiri aslinya apa? Kepengin. Tapi kalau ditambahkan an, maka bisa beda makna. Begitu ya. Sampai sini paham insyaAllah ya. Taib, kita cukupkan untuk yang misal keempat ini. InsyaAllah pada pekan depan kita lanjut ke masalah ma'iyah atau kebersamaan Allah. Tapi panjang sekali itu. Ya. Jadi daurah itu nanti. Taib, wassalallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.